Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Jumad al-Akhirah 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Maret 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan at-taisir agar kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya dari Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah. Dalam karya beliau yang berjudul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang dituliskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, sebuah bab yang dijelaskan oleh Musannif Tafdhilul Ilmi 'alal Ibadah, bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang lebih utama, afdal, aula dibandingkan dengan al-ibadah. Dan telah kita jelaskan, telah kita rinci satu persatu riwayat yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah yang menunjukkan kepada kita sebab kenapa ibadah, amalan soleh, apakah itu sholat, puasa, zakat dan yang semisalnya dihukumi sebagai sesuatu yang mafdul jika dibandingkan dengan talabul ilm. Karena kesimpulan besarnya adalah ilmu syar'i bisa dirasakan faedahnya, manfaatnya oleh orang-orang yang di sekitar kita. Adapun amalan-amalan ibadah secara umum, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, umrah dan yang semisalnya, hanyalah dirasakan oleh sahibul amal yang melakukan amalan tersebut. Maka dari sisi ini, seorang yang berilmu jauh lebih utama daripada seorang yang beribadah. Kita melanjutkan bab yang baru yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah, babu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan firman atau afwan, ya bab yang berkaitan dengan sabda Rasul. Bab yang berkaitan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu syarikan. Seorang alim, seorang yang berilmu dan seorang yang belajar ilmu syarikan. Sama-sama mendapatkan pahala serta keutamaan. Disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah beberapa riwayat. Riwayat yang pertama berkata Musannif bisanadihi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ad-dunya mal'unatun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda, dunia ini mal'unah, terlaknat. Mal'unun ma fiha, segala macam, seluruh perkara yang ada di dunia ini semuanya terlaknat. Kalau sudah terlaknat, maka bayangan yang paling dekat pada pola fikir kita sebagai manusia adalah asyaitan, iblis dan bala tentaranya, Mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mal'un, dilaknat oleh Allah jalla wa'ala, disebabkan karena al-kibr, kesombongan yang dimiliki oleh iblis wa syayatin. Maka cukuplah ketika kita mengetahui atau tergambar model makhluk yang terlaknat adalah iblis dan bala tentaranya, yang tempatnya mereka adalah di neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan abadan selama-lamanya mereka tidak akan merasakan syurga Allah jalla jalaluh. Karena apa? Karena mereka mal'un, karena mereka terlaknat. Dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, begitu pula para ulama al-fuqaha dan ulama al-muhaddithin, al-usuliyin, yang mereka menghasilkan sebuah kesepakatan bahwasanya al-la'nat yang berasal dari sisi Allah memiliki makna at-tardu min rahmatillah. Berarti seorang itu sudah jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia masih mendapatkan rahmat Allah satu dua, dan rahmat Allah wasi'ah, Allah azza wa jalla adalah zat yang akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Bahkan seperti yang kita ketahui bersama, seorang yang kafir masih mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Tandanya mereka masih bisa hidup di dunia ini dengan lapang, padahal mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah azza wa jalla wasi'ah, sangatlah luas. Wa ma'a dzalik, syaitan tidak mendapatkan sedikit pun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula ad-dunya. Ad-dunya ini hakikatnya mal'unah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama sekali dihinggapi sedikit pun rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mal'unun ma fiha, dan apa yang di dalamnya juga terlaknat, dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa, kecuali, maka nafiha bin zikrillahi, sesuatu yang berhubungan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Masajid, masjid-masjid Allah yang diizinkan di dalamnya untuk melaksanakan zikir kepada Allah selama 24 jam kapanpun, kapanpun yang ingin dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Masjidullah adalah tempat yang selama 24 jam dibuka untuk seseorang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tempat-tempat seperti inilah yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia ada di dunia. Khairul buk'ati fil ardil masajid, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia di dunia, yang hukum asalnya seluruh ya apa yang ada di dunia adalah mal'unah, jauh dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikecualikan sesuatu yang di dalamnya diadakan zikir, amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Masjid hanyalah contoh. Sekian banyak tempat akan bisa dengan mudah dihinggapi rahmat-rahmat Allah, diberikan rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selama di dalamnya terdapat zikir. Rumah-rumah kita misalkan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan membaca Al-Quran di rumah, yang tidak boleh dilakukan di kuburan, karena kuburan adalah bukan tempat untuk membaca doa, bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Maka amalan-amalan seperti ini tempatnya di rumah. Disebutkan di banyak hadisnya yang sahih, Nabi SAW menjelaskan tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk membaca, menghabiskan suratul Baqarah, akan bercahaya rumah tersebut. Artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ada pada sesuatu yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal alimu wal muta'allimu syarikani fil ajr. Ini syahid dari al-bab. Bahwasanya seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, wal muta'allim, dan seorang yang sedang belajar ilmu, syarikani fil ajr, mereka mendapatkan pahala dan balasan yang sama. Keutamaan yang ada di sisi mereka berdua, seorang alim dan muta'allim, seorang yang berilmu dan yang baru belajar, sama. Kita mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan keutamaan seorang yang berilmu. Di antaranya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah Azza wa Jal adalah dari hamba-hambanya al-ulama. Begitu pula firman Allah Jalla wa Ala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian, dan mereka orang-orang yang berilmu lebih diangkat derajatnya dibandingkan mereka yang beriman. Keutamaan seorang ilmu, seorang yang berilmu, ahlul ilm, al-ulama. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang keutamaan ini, seperti yang saya sebutkan tadi contohnya 1, 2, 3, itu juga akan didapatkan bagi seorang al-muta'allim, seorang yang belajar, duduk di majelis ilmu. Sehingga orang yang mendatangi majelis-majelis ilmu tidak akan mendapatkan kerugian. Sebaliknya, mereka akan dikecualikan dari apa yang diancam oleh Nabi SAW. Apa isi di dunia ini? Mal'unah, terlaknat. Kecuali mereka yang berinteraksi dengan ilmu. Apakah mereka yang memiliki ilmu ataukah mereka yang sedang belajar? Sama-sama mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW di akhir hadisnya, "Wasairun nasi hamajun la khaira fih." Dan seluruh manusia, mereka itu adalah hamaj. Al-hamju atau al-hamaju bisa dengan iskanil mim, bisa juga dengan fathil mim. Makna asalnya adalah al-ba'udah, lalat atau seekor nyamuk. Al-hamaju, sebuah lafaz yang digunakan oleh bangsa Arab, terkhusus dalam lafaz-lafaz al-Arabiyah, digunakan untuk sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Disebutkan oleh sebagian ulama ahli lughah, makna al-hamaju adalah la uqula lahum wala muru'ata lahum. La uqula lahum wala muru'ata lahum. Seseorang yang tidak memiliki akal fikiran yang jernih dan yang tidak memiliki muru'ah, harga diri. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Maka Nabi SAW bersabda dan menyebutkan di dalam hal ini, wasairun nas, seluruh manusia hamaj, seluruh manusia itu rendah, hina mereka. La khaira fi, tidak ada kebaikan sedikit pun pada diri-diri mereka. Maka Nabi SAW pada riwayat ini mengingatkan kepada kita hakikat dari al-insan. Wasummiyal insanu insanan likatsrati nisyanihi. Manusia itu di dalam bahasa Arab disebut dengan lafaz atau kalimat insan, berasal dari kata nisyan. Apa nisyan? Lupa. Summiya insanun insanan likatsrati nisyanihi, karena sering lupa. Oleh karenanya disebut di dalam bahasa Arab dengan insanan. Kathratu nisyan, banyak lupanya, banyak khilafnya. Yang seharusnya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Jalla wa Ala, mengingat yaumul akhir, mengingat surga dan neraka, ini jarang. Bahkan sering untuk kita lalai dari hal-hal tersebut. Sehingga kita disebut insan. Dan hakikat dari sa'irun nas, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, hamajun la khaira fi. Mereka adalah manusia-manusia yang hina, yang tidak ada kebaikan sedikit pun di diri-diri mereka. Ini hakikat dasar dari manusia. Kecuali apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang suka berinteraksi dengan zikir kepada Allah, golongan yang pertama. Begitu pula mereka yang berinteraksi dengan ilmu syar'i, sibuk dengan majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmiah, mendengarkan durus-durus, pelajaran-pelajaran ilmiah. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat erat korelasinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya al insan, seluruh manusia, alif lam lil istighraq, lafi khusr, di dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Siapa yang beriman? Yang banyak berzikir kepada Allah, mereka lah orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal soleh. Dan telah kita ketahui bersama, amalan soleh yang terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, dengan dalil-dalil yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, dan mereka yang saling berwasiat, menasehati di atas kebaikan dan di atas kebenaran. Watawasaw bil haqq, di atas kebenaran atau kebaikan, watawasaw bis sabr, dan di atas kesabaran. Sehingga empat golongan inilah yang selamat dari al-hamaj, selamat dari kehinaan, kerendahan, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat tabii dari manusia, yaitu mereka yang la khaira fihi, tidak ada kebaikan sama sekali. Maka ini adalah kesempatan untuk kita bermuhasabatun nafs, mengintrospeksi diri-diri kita. Kita bukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Kita ini berada di posisi al-wasat, di tengah, bainan nari wal jannah, di antara neraka Allah dan jannah Allah. Kalaulah bukan taufik, hidayah, inayah dari sisi Allah, maka tidak akan mungkin kita berada di masjid ini. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita digolongkan dari hamba-hamba Allah yang cinta terhadap ilmu dan ulama. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma akhtha'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang luput darimu, lam yakun liyusibak, tidak akan bisa kamu dapati. Wa ma asabak, dan apa yang sudah menjadi takdir kamu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan bisa luput dari dirimu. Maka ketika Allah mentakdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang suka terhadap ilmu, suka terhadap majelis, suka terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, suka terhadap Al-Quranul Karim dan amalan-amalan soleh yang lainnya, banyak-banyaklah bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, bukan satu yang sulit Allah subhanahu wa ta'ala mencabut takdir tersebut dan mengganti kondisi kita menjadi orang-orang yang membenci ilmu syar'i, membenci para ulama. Itulah yang disebut di dalam bahasa syariat dengan fitnah, yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti qita'il lail, potongan-potongan malam yang sangat cepat. Baru terbenam matahari, tahu-tahu sudah gelap gulita. Itulah fitnah Yang awalnya kita cinta terhadap ulama, cinta terhadap warasatul anbiya, karena adanya fitnah kita cela para ulama, kita cela para warasatul anbiya, karena tidak ada rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika takdir kita telah menjadi para talabatul ilm, orang-orang yang suka menuntut ilmu syar'i, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyaklah bersyukur agar kenikmatan tersebut tadum, tetap pada diri-diri kita. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Kurang lebih memiliki makna yang sama terhadap hadis yang sebelumnya. Dunia itu terlaknat dan seluruh apa yang ada di dalamnya pun juga terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma'awa ilaih, dan mereka orang-orang yang senang terhadap zikir tersebut. Wal alimu wal muta'allimu fil khairi syarika, dan seorang yang berilmu dan seorang yang baru belajar, al muta'allim, syarika fil khair, mereka sama-sama mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah, keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para alim, kepada para ahlul ilm. Wasairun nasi hamajun la khaira fihim, dan seluruh manusia berada pada kehinaan, kerendahan yang tidak ada kebaikan sama sekali daripada mereka. Begitu pula riwayat yang berikutnya, riwayat yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah au mu'allimun au muta'allimun." Dunia itu terlaknat dan seluruh apa yang ada di dalamnya juga terlaknat kecuali zikir kepada Allah, wa ma walah, dan orang-orang yang senantiasa berzikir. Jadi zikir bi'ainih, zikir bi'zatih, lafad-lafad, kalimat-kalimat tayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan ayat-ayat atau zikir-zikir yang lainnya, bentuknya semuanya zikir kepada Allah, itu terlepas dari la'anat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quranul Karim berisi kalimat-kalimat zikrullah. Oleh karenanya Al-Quranul Karim adalah satu kitab suci yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mawalah, dan ahlu zikir, mereka yang sibuk dengan zikir, mereka yang sibuk dengan Al-Quran, maka itulah orang-orang yang tidak terlaknat. Begitu pula golongan ketiga yang keempat, mu'allim dan muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang belajar. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, satu hal yang perlu diingatkan, keutamaan mereka orang-orang yang belajar yang telah kita ketahui dan ambil faedahnya dalam riwayat-riwayat yang telah lewat, menunjukkan keutamaan yang sama persis seperti seorang yang berilmu. Dan seorang yang berilmu tentunya ada konsekuensi dan risiko yang harus dia hadapi. Di antaranya adalah al-amalu bil ilm. Dia beramal dengan ilmu yang telah dia miliki. Kalau dia memiliki ilmu tanpa adanya amalan-amalan soleh, tanpa adanya realisasi nyata dari kehidupan dia, maka percuma. Ilmu yang dia terus tampung, ilmu yang telah terus dia pelajari, ilmu yang telah terus dia baca, dan yang semisalnya akan menjadi ilmu dhar, ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pelajari, kita praktekkan. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala kita pelajari, kita praktekkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, sebuah amalan yang ringan yang seharusnya seorang muallim dan muta'allim mengamalkan hadis-hadis yang telah kita dengarkan seperti ini. Nabi SAW bersabda di dalam hadis tersebut, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Di dalam riwayat lain, biwajhin taliqin. Di dalam riwayat lain, biwajhin taliqin. Ada tiga lafad. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan perbuatan al-ma'ruf sekecil apapun itu. Janganlah kalian remehkan perbuatan-perbuatan yang baik sekecil apapun itu. Walau antalqa, walaupun kamu bertemu akhaka dengan saudaramu, biwajhin talqin, dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang berseri-seri. Maka hadis yang semisal ini tentu hadis yang ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama, telah kita pelajari, telah dikaji di sekian majelis. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengamalkan hadis Nabi SAW tersebut yang terbagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama, untuk kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kebaikan dalam bentuk global, dalam bentuk umum. Begitu pula bahagian yang kedua, Nabi SAW memberikan satu contoh kepada kita. Agar bertemu dengan saudara kita muslim. وَمِنْ بَابِ الْأَوْلَى مُؤْمِنْ وَمِنْ بَابِ الْأَوْلَى سَلَفِي بِوَجْهٍ طَلْقٍ. Dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum. Kalau kita belum melaksanakan perintah dari Nabi SAW tersebut, jauhkan diri kita dari nisbah kepada salafiyah. Karena nisbatun ila salafiyah adalah nisbatun yang mulia. Nisbah yang memiliki keutamaan. Bahkan disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Imamul Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah bi anna akhlaqal fadilah wa akhlaqal 'aliyah min samimid da'wati as-salafiyah. Ini ucapan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Min samimid da'wati as-salafiyah, intisari daripada dakwah salafiyah. Apa itu? Akhlaqul fadilah, akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia tentunya banyak. Contohnya apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abi Dzar yang telah Anda bacakan tadi. Ini bentuk dari akhlak yang mulia. Ketika kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang akan melahirkan kebahagiaan pada saudara-saudara kita. Min babil aula salafiyun. Maka ini bentuk dari al-ma'ruf. Bentuk dari kebaikan. Bentuk dari amalan saleh. Kalaulah al-mafrut kita anggap ada seseorang yang tidak mengamalkan hadis tersebut. Dia bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang garang. Dengan wajah yang galak, kaku, tidak mau tersenyum sama sekali. Maka yang dia lakukan berarti bukan bahagian dari al-ma'ruf. Lawan dari al-ma'ruf adalah al-munkar wal-iyadz billah. Berarti yang dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tidak meremehkan al-ma'ruf, amalan-amalan baik, amalan-amalan ketaatan. Malah sebaliknya, dia tantang Nabi SAW. Bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang garang, galak. Satu, dua kesalahan, isbir. Sabar. Dengan kekurangan orang-orang yang di sekitar kita. Dengan kekurangan ikhwan-ikhwan kita. Kalau kita mencari teman yang kamil, sempurna, tanpa ada kesalahan, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan, mustahil kita akan mendapatkan teman di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan." Sebagian kalian adalah fitnah bagi sebagian yang lainnya. Sebagian ikhwah adalah cobaan bagi ikhwan yang lainnya. Atasbirun? Apakah kalian bisa bersabar? Sabar. Nabi SAW Tatkala diketuk pintunya oleh seorang yang jelek sekali akhlaknya. Akhlak orang tersebut tercela. Maka ketika Nabi SAW melihat si fulan, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Bi'sa akhul asyirah." Yang mengetuk pintu rumah kita ini adalah sejelek-jeleknya orang. Di dalam rumah, di balik pintu. Maka Nabi SAW yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wahai Nabi, engkau adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling sempurna. Ini Nabi SAW. Beliau buka pintu, bermuanasah seperti biasa. Basa-basi, ngobrol, diskusi, dan yang semisalnya. Sampai orang tersebut menyampaikan hajatnya dan keluar dari rumah Nabi SAW selesai dari ziarahnya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkejut. Wahai Nabi Allah, engkau telah mengatakan apa yang aku dengar, bahwasanya dia adalah orang yang paling jelek akhlaknya. Maka Nabi SAW menjawab terkejutnya Aisyah tersebut dengan ucapan beliau, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nas, sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah apa atau orang yang ditakuti, orang yang menjauh dari dia, ittiqa'a fuhsyi, karena khawatir mendapat kejelekannya." Nabi SAW tidak ingin menjadi orang yang paling jelek. Orang yang paling jelek adalah apa? Orang yang kalau kita bertemu dengan si fulan, kalau kita bertemu dengan si A, kita khawatir akan tertimpa kejelekan dia. Apakah kita diomeli, ataukah kita dimarahi, ataukah kita dihardik, dicela, dan yang semisalnya, kita khawatir. Sehingga orang itu dijauhi oleh orang-orang lain. Si fulan tadi dijauhi oleh orang-orang yang lain, orang-orang yang di sekitarnya. Ingin bertemu, menghindar. Bertemu, menghindar. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyi. Khawatir dia akan mendapatkan kemudaratan dari si fulan tadi. Maka Nabi SAW tidak ingin menjadi seorang yang jelek tersebut. Jadi beliau tetap menerima orang tersebut. Dan hadis Nabi SAW tersebut menjadi tafsir, penjelasan kenapa Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut bi'sa akhul asyirah, orang yang paling jelek. Ditelaah oleh para perawi, ternyata didapati orang tersebut adalah orang yang modelnya semacam itu. Banyak orang-orang yang di sekitarnya menghindar dari dia, ittiqa'a fuhsyi, takut pada kejelekan yang akan dia lakukan pada orang lain. Maka model orang yang ada dan datang kepada Nabi SAW adalah orang-orang yang atau orang yang tidak bisa menahan dirinya dari memberi kemudaratan pada orang lain. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dia adalah orang yang paling jelek, bi'sa akhul asyirah. Maka begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengajarkan kepada kita sekian banyak adab, sekian banyak akhlak al-aliyah, terutama ketika beliau memuji Al-Ashaj Abdul Qais Al-Asari, "Inna fika la khaslatan." Di dalam riwayat lain, "Inna fika la khallatan yuhibbuhum Allah." Di dalam dirimu ada dua sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Yang pertama adalah al-hilmu, tenang. Yang kedua adalah al-anah, tidak terburu-buru dalam menyikapi sebuah permasalahan, sebuah problem. Ada satu masalah dengan ikhwan lain, ada satu masalah dengan akh fulan, ada satu masalah dengan abu fulan, dia tidak mustajil, tidak terburu-buru, tenang dia. Dia akan selesaikan masalah tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan untuk diselesaikan. Kalau dia bisa selesaikan berdua, selesaikan. Kalau tidak bisa, disampaikan kepada orang yang dia anggap berilmu. Ini Al-Ashaj Abdul Qais. Dua sifat mulia tersebut merupakan buah yang dipetik oleh Al-Ashaj dari ilmu yang beliau miliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka ketika ilmu yang ada pada diri-diri kita, ilmu yang bermanfaat, maka akan melahirkan akhlak-akhlak al-fadilah, sifat-sifat yang terpuji, perangai-perangai yang mulia. Kalau ilmu yang ada di diri kita adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau tidak, maka seyogianya untuk kita mengintrospeksi diri-diri kita, bermuhasabatun nafs, apakah ilmu yang telah kita gali selama ini, yang telah kita korbankan sekian banyak waktu kita, sekian banyak tenaga kita untuk ilmu tersebut, bermanfaat ataukah tidak. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh Syekhuna Rabi'i hafidhahullah wara'ah, yang menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia adalah samimud da'wati salafiyah, inti dari dakwah salafiyah. Karena inilah yang akan membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar di segala penjuru dunia. Kita lihat kisah-kisah para ulama yang mereka mengamalkan, merealisasikan ilmu-ilmu yang mereka miliki, terlebih yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Kita lihat bagaimana adab al-a'immah al-madzahib al-arba'ah, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah, bahkan ternukil dari sebahagian mereka, ada yang tidak mampu meminum satu gelas air yang ada di hadapannya ketika sang syekh atau sang guru masih berada di satu majlis. Tidak mampu mereka, khawatir. Ini adabur rafi'ah yang mereka miliki, adab yang tinggi, yang luar biasa, menghormati guru tersebut. Jadi mereka untuk minum saja enggak berani. Bukan takut terhadap syekhnya lah, adabnya yang mereka miliki, sopan santun yang ada di sisi mereka, akhlak-akhlak aliyah yang mereka dapatkan dan realisasikan dari ilmu-ilmu tersebut. Maka kalau kita lihat biografi para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Qayyim alaihi marahmatullah, dan para ulama as-salaf yang lainnya, wa ala ra'sihim ashabun nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, maka kita akan mendapati bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengamalkan, merealisasikan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari dari an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya yang berkaitan adab dan akhlak. Kemudian riwayat berikutnya yang dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah, بسنده أن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا العلم, واجب atas kalian terus berada, terus berinteraksi dengan ilmu syar'i. قبل أن يقبض وقبل أن يرفع, sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah, sebelum ilmu itu dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada lagi di muka bumi, baru kita menyesal. Yang namanya penyesalan pasti adanya di akhir. Kalau sudah enggak ada ulama, sudah enggak ada para masyayikh, sudah enggak ada ulama ahli sunnah, baru kita merasa, ya subhanallah, pentingnya ilmu, pentingnya fawaid yang ada di sisi mereka. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alim wal muta'allimu syarikani fil ajr. Seorang alim, seorang muta'allim yang berilmu dan yang belajar sama-sama mendapatkan pahala, sama-sama mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khaira fi sa'irin nasi ba'd, dan tidak ada kebaikan dari seluruh manusia yang terbelakang, yang artinya mereka jauh dari ilmu, jauh dari zikrullah, sama seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sebelumnya, sa'irun nasi hamajun la khaira fi, mereka semua berada dalam kehinaan, pada kerendahan, selama mereka jauh dari ilmu dan jauh dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya keluar dari materi malam hari ini, tapi labas. Afwan, apa keutamaannya hafidzul Quran beserta dalilnya? Tabbatana Allah wa iyyakum alal haq. Amin wa iyyakum. Hafidzul Quran artinya mereka orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sangat banyak keutamaannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula isyarat-isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dua keutamaan yang bisa saya sebutkan dalam jawaban kali ini. Yang pertama adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, seperti yang telah kita ketahui bersama. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim yang dia baca sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau dia menjadi hafidzul Quran yang dia baca satu harinya misalkan 15 juz atau 10 juz. Maka artinya sekian banyak huruf yang dihitung per huruf kalau dalam Al-Quran. Dan inilah bedanya Al-Quranul Karim dengan hadis Al-Qudsi yang merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisul Qudsi merupakan firman Allah, qala Allah taala, man wasalaki, dalam silaturrahim, keutamaan menyambung tali silaturrahim, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Ini lafaz yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menyampaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisul Qudsi bukan per huruf dan tidak ada keutamaan di dalamnya, berbeda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hitungannya per huruf. Bismillahirrahmanirrahim sudah berapa huruf? Al-ba, as-sin, al-mim, terus sampai ar-rahman, alif lam, ar-ra, al-ha, tidak terhitung. Keutamaan hafidzul Quran sangat luar biasa. Belum lagi keutamaan yang kedua. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada hafidzul Quran bahwasanya dia akan nanti di yaumul qiyamah mengenakan sebuah mahkota kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Ibnu Majah, dia akan memakaikan mahkota tersebut kepada kedua orang tuanya. Dia akan memakaikan, memberikan hadiah mahkota tersebut kepada kedua orang tuanya, yang menunjukkan kemuliaan seorang hafiz Al-Qur'an. Maka keutamaan-keutamaan ini menunjukkan kepada kita interaksi dengan Al-Qur'an yang pertama akan terjauh dari la'anat Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah kita bahas. Zikir, isinya Al-Qur'an adalah seluruhnya zikir. Belum lagi keutamaan per huruf dan kemuliaan atau mahkota yang akan dia dapatkan atau yang akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya di dalam Adabul Mufrad riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika seorang Yamani yang berasal dari Yaman menggendong sang ibu keliling Ka'bah tawaf, apakah aku sudah, ditanya kepada sahabat tersebut, apakah aku sudah melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuaku? Belum. Ini nanti di akhirah kondisi hafidzul Quran bukan hanya menggendong sang ibu atau orang tua, tapi diberikan kemuliaan mahkota kepada mereka berdua. Wallahu a'lamu bishawab. Apa hukum menawarkan barang dagangan di dalam masjid, seperti menawarkan jubah atau kitab dan membayarnya di luar masjid? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Kalau bisa disarankan dan kalau boleh menasehati, maka tawarkanlah barang-barang dagangan kita di luar masjid. Walaupun tidak ada nas yang mengharamkan, karena yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-bai'u wasyira' fil masjid. Termasuk hukum yang berada di sekitar al-bai'u wasyira', apakah itu membayar hutang dan yang semisalnya. Ini juga tidak boleh dilakukan di masjid. Maka kalau menawarkan barang akan tetapi membayarnya nanti di luar, menawarkan barang bahagian dari al-bai'u wasyira'. Yang ana fahami, menawarkan barang adalah bagian dari al-bai'u wasyira'. Dan masjid adalah tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun tidak ada nafs secara jelas, secara sharih yang melarang hal tersebut, ala sabilil ihtiyat, agar lebih berhati-hati, maka lakukanlah penawaran tersebut di luar masjid. Biarkanlah masjid ini menjadi tempat yang tetap berkah, menjadi tempat salat berjamaah, qiraatul Quran, murajaah hafalan, dan zikir-zikir lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya kita jauhkan masjid ini dari perkara-perkara al-mal'unah. Wallahu a'lamu bishawab. Afwan, ana seorang safar dalam keadaan nazil 3-4 hari. Namun ana sering diminta mengimami sholat fardu 5 waktu di kampung. Mohon penjelasannya, apakah ana menyempurnakan sholat? Kalau antum nazil, maka sempurnakan sholat. Yang zuhur 4 rakaat, yang asar 4 rakaat, dan isya 4 rakaat. Sempurnakan sholat jika antum adalah musafir yang nazil. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.